Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir kembali di dalam majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini bisa bermanfaat, membawa kebaikan kepada kita semua, terutama terselamatkannya agama kita, dipeluknya Islam hingga akhir hayat nanti, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, ketika orang tua memberikan cinta kasihnya kepada anak, bukanlah berarti memberikan hal-hal yang bersifat manja. Bukan berarti cinta kasih itu diidentikan dengan sikap-sikap dari orang tua yang memanjakan anaknya. Namun wujud cinta kasih itu lebih ditekankan kepada upaya-upaya kita sebagai orang tua untuk membentuk kepribadian anak agar selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, menjadi manusia-manusia yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang memiliki rasa takut bila berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang senantiasa meningkatkan segenap ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang demikian inilah yang kita harapkan lahir dari generasi kita, sehingga ke depan cahaya Islam bisa dipegang oleh mereka dengan tantangan dan segala macam halangan yang tentu berbeda pada zaman sekarang ini. Oleh karena itulah, sebagai wujud cinta kita kepada anak, hendaklah seorang pendidik, apakah itu orang tua atau pengajar, memiliki sifat-sifat karakter yang akan ditiru oleh anak didik itu sendiri. Di antara karakter tersebut yaitu seorang pendidik hendaknya memiliki sikap yang tenang dan tidak terburu-buru, istijjal dalam mengambil keputusan ataupun dalam memberikan ketentuan-ketentuan kepada anak didik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berbicara kepada Asyaj Ibnu Abdul Qais radhiyallahu anhu, Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Asyad bin Abdul Qais, "Inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hil wal anah." Ada pada dirimu dua sifat, dua karakter yang Allah mencintai kedua sifat tersebut, yaitu al-hilm wal-ana, sifat tenang, dewasa, dan sifat ta'anni, tidak terburu-buru dalam membuat satu keputusan, benar-benar berdasarkan pertimbangan, benar-benar berdasarkan pemikiran yang matang, sehingga segala keputusan, segala pertimbangan yang diputuskan didasari oleh pertimbangan yang matang. Sikap yang demikian ini sangat dituntut oleh seorang pendidik, pengajar, pengasuh, orang tua. Manakala melihat keadaan anak didik yang beragam sifat, watak, karakter. Satu anak mungkin dia memiliki sifat mudah emosi. Satu sisi atau satu anak mungkin memiliki sifat mudah bercanda atau yang lainnya. Maka menghadapi beragam, berbagai macam keadaan anak tersebut, maka seorang pendidik haruslah memiliki sifat-sifat yang demikian ini. Tenang melihat keadaan, dan kemudian tidak terburu-buru dalam membuat satu ketetapan. Banyak contoh kasus yang terjadi manakala seorang pendidik begitu tergesa-gesa membuat keputusan, sehingga kemudian ketika dia sudah menetapkan satu ketetapan, ternyata ketetapan itu di kemudian hari harus dirubah. Kenapa demikian? Karena ada fakta-fakta ataupun bukti-bukti baru di mana anak tersebut tidak melakukan sesuatu pun. Maka hal yang demikian ini perlu untuk dicermati oleh setiap pendidik, pengajar, ataupun siapapun. Kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa, lebih berakal dibandingkan anak-anak. Oleh karena itulah, jangan sampai kemudian karena sikap yang tergesa-gesa kita lantas menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kemudian sikap kita yang begitu mudah tersulut kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Maka dua sifat al-hilm wal-anah, lemah lembut, tenang, dewasa, matang dalam bersikap, tidak terburu-buru, ini adalah sikap-sikap yang terpuji. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam menangani masalah anak, maka akan semakin dia memahami karakter dan cara mengatasi anak. Oleh karena itulah sikap al-hilm wal-anah akan lebih matang manakala semakin bertambah pengalaman-pengalaman tersebut. Sifat lainnya adalah seorang yang ingin mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, memberikan cinta kepada anaknya, hendaklah memiliki ketulusan untuk bersikap lembut dan tidak kasar. Sikap lembut dan tidak kasar adalah sebuah kepribadian yang terus-menerus disuarakan di berbagai dunia pendidikan, dimanapun juga. Karena sifat ini universal di seluruh dunia. Orang senantiasa menolak sikap-sikap kekerasan. Yang kekerasan pada masa sekarang ini tidak semata-mata sifatnya fisik. Tetapi kekerasan sudah masuk dalam kategori kekerasan, yaitu manakala lisan itu pun kemudian berucap yang sifatnya kasar. Seseorang yang lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat kasar pada masa sekarang ini sudah masuk dalam kategori kekerasan. Jadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan oral. Di dunia pendidikan, kekerasan oral ini menjadi sesuatu yang terus untuk ditekan. Jangan sampai kemudian anak didik tertekan mentalnya ataupun merasa takut akibat daripada terus-menerus mendapatkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Banyak contoh, banyak perkara yang telah diajarkan di dalam Islam untuk setiap orang bersikap lemah lembut. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, maha halus. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan di dalam setiap perkara. Oleh karena itulah masalah apapun akan lebih elegan apabila kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang lemah lembut. Ini adalah asal dalam penyelesaian masalah. Maka ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, hendaklah kita sebagai seorang pendidik berusaha untuk sabar menghadapi yang demikian ini. Karena sesungguhnya anak-anak, dia kadang bermain dengan imajinasinya. Dia kadang bermain dengan akalnya yang teramat sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang kita sulit untuk memahaminya. Tetapi itulah dunia anak-anak. Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa harus bisa mencermati, bisa memahami keadaan-keadaan yang demikian. Oleh karena itulah tidak sepantasnya untuk kemudian kita memiliki sikap kasar. Seringkali saya memberikan contoh ilustrasi seorang ayah yang dia memiliki sikap yang kasar ketika anaknya bermain di luar. Karena sifat anak, dia ingin melakukan eksplorasi terhadap lingkungan yang ada di hadapannya. Dia bermain memanjat pohon, bahkan mungkin memanjat genteng dan seterusnya. Bagi kita sebagai orang tua, tentu cara berpikirnya jangan sampai anak kemudian naik ke pohon, ke genteng, karena itu akan membahayakan keadaan dirinya. Itu cara kita, cara berpikir orang tua. Tetapi cara berpikir anak-anak ketika dia mampu memanjat pohon, itu sebuah kepuasan tersendiri. Dan itulah memang gaya anak-anak, dimanapun anak-anak seperti itu. Maka ketika orang tua melihat yang demikian itu, tidak pantas kemudian untuk mengedepankan sikap emosional. Ambil sapu lantas kemudian mengancam kepada anak, ayo turun. Kalau tidak turun, Abi pukul kamu. Meskipun dengan ancaman itu ketika anak di atas pohon, dia abinya tidak akan bisa mukul karena sapu sendiri tidak bisa menjangkau ke tubuh anak itu. Tetapi kalimat-kalimat untuk mengedepankan sikap kekerasan itu adalah sesuatu yang akan terekam di dalam jiwa anak. Sehingga ketika anak misalnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu adalah karena dorongan takut nanti dimarahi oleh abi. Takut nanti abi begini dan begitu. Melakukan sebuah aktivitas-aktivitas kebaikan, itu dalam benak anak adalah benak ketika orang tuanya memegang sapu, memegang rotan, matanya melotot, sambil lisannya berkata-kata. Itulah yang terekam dalam jiwa anak. Sehingga proses pendidikan itu tidak mengalir secara alamiah. Artinya apa? Artinya anak tidak melaksanakan satu perbuatan kebaikan itu atas dasar kesadaran, atas dasar pengetahuan yang ada pada dirinya. Nah, ilustrasi tadi, ketika anak memanjat pohon, kemudian diancam di bawah pohon, tentu anak tidak akan bisa untuk turun karena dia melihat ayahnya marah. Tapi manakala seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Masya Allah, sudah bisa memanjat sekarang. Coba buktikan, kalau memang anak abi itu pintar, buktikan sekarang turun. Abi tunggu di bawah." Tentu akan lain sikap anak. Sikap anak akan lain manakala kalimat-kalimat yang keluar dari lisan orang tua tersebut lebih lembut kepada keadaan jiwanya. Nah, penyelesaian-penyelesaian masalah yang seperti inilah yang akan memberikan kesan baik, akan memberikan sesuatu yang tertanam secara baik kepada anak. Sehingga anak-anak tidak diajari langsung ataupun tidak oleh gurunya untuk melakukan tindakan-tindakan agresivitas, tindakan-tindakan kekerasan, yang tentu saja kekerasan itu sesuatu yang tidak baik manakala ditempatkan di dalam dunia pendidikan. Maka oleh karena itulah, apabila kita memang mampu untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya lemah lembut, halus, tidak kasar, alangkah indahnya kita menanamkan pada jiwa anak sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada diri anak tersebut. Satu kasus contoh yang terjadi di dunia pendidikan, di sebuah ma'had. Jadi ada seorang pengajar membawa anaknya. Anaknya karena merasa dia adalah anak dari pengajar tersebut, anaknya melakukan kekerasan kepada teman-temannya di ma'had tersebut. Ketika berebut mainan, anak tersebut langsung main pukul. Dalam keadaan orang tuanya melihat kejadian tersebut, dipukulnya teman-temannya. Setiap akan bermain, ada temannya yang mendekat, dikira akan merebut mainannya. Kemudian anak itu pun bereaksi sama, ingin mempertahankan mainannya dengan cara kekerasan. Melihat pola pendidikan yang seperti ini, ketika orang tua melihat anaknya memukul temannya, anaknya meludahi temannya, atau anaknya melakukan tindakan-tindakan sarkasme kekerasan yang lain. Kemudian orang tuanya diam. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Kenapa demikian? Diamnya orang tua akan menjadi semacam rekomendasi legalitas bagi anak tersebut untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tidak ada teguran pada anak menyebabkan anak menganggap apa yang dilakukan oleh dirinya adalah sesuatu yang benar. Ini berbahaya kalau sampai tertanam seperti ini. Oleh karena itulah ketika seorang anak dia melakukan kesalahan ataupun dia melakukan sikap-sikap yang di luar dari adat yang dibenarkan oleh agama atau tradisi atau syariat, maka seyogyanya orang tua untuk kemudian menegurnya, menasehatinya, dan melarang anak tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan memukul temannya, mencubit temannya, menjambak temannya, atau yang lain-lainnya. Ini pola pendidikan di mana keluarga tidak peduli terhadap keadaan anaknya. Oleh karena itulah, seorang pendidik harus memiliki informasi yang cukup tentang anak tersebut. Biasanya di dalam formulir-formulir pendaftaran, itu ada disebutkan poin keterangan anak yang baru masuk. Itu biasanya orang tuanya mengisi formulir di mana satu poin di antara formulir tersebut menyebabkan menggali informasi tentang keadaan anak apabila marah. Pada deret kesekian formulir itu berbunyi, apabila anak marah tindakan yang dilakukannya A. memukul, B. menjambak, C. menggigit, D. melempar, E. titik-titik. Informasi ini sangat penting diketahui oleh seorang pendidik, pengajar. Jangan sampai kemudian begitu terjadi insiden, ya, kemudian pengajar ataupun pendidik kaget dibuatnya. Ternyata sadis sekali anak ini kalau marah. Karena apa? Karena informasi yang masuk tidak selengkap ataupun tidak terekam di dalam formulir tersebut. Maka ketika kita menangani masalah-masalah kekerasan pada anak, itu sangat besar pengaruh tindakan kekerasan anak itu adalah dari pola pendidikan ataupun pola pendidikan yang ada di dalam keluarga. Pola asuh yang ada di dalam keluarga atau rumah. Jadi selain mungkin genetika, artinya faktor keturunan, juga yang terpenting adalah pola asuh dari orang tua itu sendiri. Oleh karena itulah kita jangan sampai membiarkan anak-anak kita apabila marah dengan cara melempar, misalnya melempar barang-barang yang dipegangnya. Hentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Nasihati anak-anak kalau melakukan hal-hal yang seperti itu. Melempar mainannya ataupun yang lainnya. Karena sifatnya melempar, ya, kalau yang ada di hadapan anak tersebut adalah kapas kemudian dilempar. Nah, kalau yang ada di hadapan anak adalah gunting atau pisau kemudian dilempar dan mengenai tubuh temannya, maka ini tentu akan membahayakan. Maka menanamkan sifat lemah lembut, tidak bersikap kasar, baik kasar secara oral, lisan, ataupun kasar dalam pengertian fisik, itu sangat-sangat ditekankan oleh orang tua. Orang tualah yang membentuk pola asuh bagi anak-anak untuk kemudian anak tersebut bisa memiliki sikap yang lemah lembut. Jangan sampai orang tua terpancing oleh keadaan anak. Anaknya nangis, anaknya marah-marah, dan yang lainnya orang tuanya pun ikut-ikutan marah. Menasihati anak suruh sabar, tapi ternyata dengan cara yang tidak benar. Dengan nada tinggi mengatakan sabar toh. Ketika mengucapkan sabar dengan tanda seperti itu menunjukkan yang menyuruh sabar sendiri sebenarnya sudah tidak sabar. Ini adalah pola-pola pendidikan yang akan memberikan warna yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Kemudian sifat yang lainnya karakter yang harus dimiliki adalah hati yang penyayang. Hal ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Sulaiman Malik Ibnu Huwairis radhiyallahu anhu. Abi Sulaiman Malik Ibnu Huwairis radhiyallahu anhu berkisah bertutur, أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu adalah pemuda yang seusia. فأقمنا عنده 20 ليلة. Kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang memiliki sifat rahim, sifat penuh kasih sayang dan lemah lembut. Fadhanna anna qad istaqna ila ahlina. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira kalau kami ini telah merindukan keluarga kami. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami tentang keluarga kami yang telah ditinggalkan tersebut. Fa akhbarnahu, kemudian kami mengabarkan, menceritakan tentang keadaan keluarga kami yang ditinggalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan nasihat kepada kami. Seraya berucap, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Menetaplah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum. Wabirruhum. Wasallu salatan kada fihina kada. Wasolata kada fihina kada. Kemudian ajarilah mereka, keluarga kalian, dan berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian ajarilah mereka salat. Salat waktunya ini dan waktunya yang ini. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum, maka apabila tiba waktu salat hendaklah salah satu dari kalian berazan. Wal ya ummakum akbarukum, dan salah satu di antara kalian yang lebih tua menjadi imam bagi kalian. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Syahid daripada riwayat ini atau hadis ini adalah ungkapan sahabat mulia melihat begitu peka dan begitu sensitifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada keadaan para sahabat. Beliau begitu peduli kepada para sahabat yang sudah sedemikian lama meninggalkan keluarganya, dan sikap kasih sayang, sikap penuh kasih sayang, kemudian sikap penuh lemah lembut mengantarkan kepada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengizinkan dan menyuruh mereka pulang kembali kepada keluarganya. Dalam keadaan sahabat yang mulia, sahabat Malik ini tengah menuntut ilmu di kota Madinah, menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dengan rentang waktu yang sedemikian lama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan getaran kerinduan, getar kerinduan dari para sahabat ini terhadap keluarga mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebijakan, penuh bijak, menyuruh ataupun menasehati mereka untuk kembali ke keluarganya. Tentunya dengan pesan-pesan untuk berbuat kebaikan, pesan-pesan untuk menunaikan dakwah, tidak melupakan mendakwahi keluarga saat didatangi tersebut. Maka sikap hati yang penuh penyayang ini akan memberikan bekas, memberikan asar yang sangat dalam kepada orang-orang yang dididik, orang-orang yang dibimbing. Dia akan mengenang betapa orang yang telah membesarkan, orang yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya, semua kebaikan yang diberikannya tersebut didasari oleh sikap kasih sayang, didasari oleh sikap penyayang. Maka asar ini akan terus diingat, asar ini akan terus bahkan ditiru untuk kemudian diperbuat sebagaimana pendidik itu mengajarkan kepada orang lain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang terdapat di dalam Sahih Jami'us Shaghir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bisibyan wal 'iyal, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling penyayang terhadap anak-anak dan keluarga. Maka sikap-sikap yang demikian ini akan memberikan kenyamanan, memberikan keharmonisan, memberikan sikap sakinah, ketenangan, di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana mungkin seorang anak tidak merasakan kenyamanan? Bagaimana mungkin seorang anak akan pergi, sering pergi keluar, ataupun mungkin melarikan diri dari rumah, manakala rumah tersebut diliputi oleh sikap-sikap dari para penghuninya yang penuh dengan kasih sayang. Karenanya sikap penyayang, lemah lembut adalah merupakan sifat mendasar di dalam dunia pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, dan dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan seandainya engkau bersikap kasar, keras hati, maka niscaya mereka akan menyingkir, mereka akan menjauh dari dirimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Maka berilah maaf kepada mereka, mohonkan ampun pada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam menyelesaikan ataupun dalam mengurusi satu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berbulat tekad, telah berazam, maka berikutnya engkau tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159. Maka dasar kelemah lembutan ini di dalam urusan segala urusan, urusan dakwah, urusan mengurusi keluarga, mengurusi masyarakat, mengurusi relasi hubungan bisnis, ini adalah asas yang pokok. Memiliki sikap lemah lembut adalah sesuatu yang sangat urgen. Bagaimana jika ada seseorang, saya sudah terpola dengan kehidupan-kehidupan yang bersikap, yang bersifat keras. Saya sudah terpola, terbentuk dalam diri saya sikap-sikap yang menunjukkan kepada sarkasmo, kasar. Maka kepada orang yang demikian, hendaklah terus berusaha untuk merubah diri. Dari mulai merubah tutur kata secara bertahap, mempelajari, banyak membaca kitab-kitab atau buku-buku para ulama. Karena kitab-kitab, buku-buku para ulama adalah kitab-kitab atau buku-buku yang di situ ditulis dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga dengan pola semacam ini kita berusaha untuk mereduksi, menghilangkan asar, pola asuh kekerasan yang melekat di dalam diri kita. Kemudian selain itu, bergaul pula dengan orang-orang yang memiliki tutur kata yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang apabila bercakap, apabila mengeluarkan kalimat-kalimat, tidak lebih daripada kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak santun. Menghindarlah dari orang-orang yang seperti ini. maka lambat laun perubahan-perubahan itu akan terjadi pada dirinya. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sikap kasar yang melekat pada dirinya akan secara bertahap dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian berganti menjadi sikap-sikap yang terpuji, sikap-sikap penuh kelemah lembutan. Ini sangat penting. Bagaimanapun juga, kita tidak mungkin menurunkan terus-menerus sikap kasar, lemah lembut, sikap kasar, kekerasan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita. Kita harus menghentikan yang demikian ini. Karena sesungguhnya ketika seorang anak bersikap kasar kepada temannya, tentu temannya akan menghindar dari dirinya. Begitu juga apabila seseorang memiliki sikap kasar, tentu teman dekatnya pun akan menghindar. Perlahan, cepat ataupun lambat, teman-temannya akan satu demi satu mengundurkan diri dari dirinya, akan menjauh. Nah, fenomena yang seperti ini haruslah kemudian ditangkap untuk kemudian menumbuhkan kesadaran pada diri kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk merubah kalimat-kalimat, kata-kata kasar tersebut. Watak asli seseorang itu akan nampak di saat situasi-situasi genting, di saat situasi-situasi di mana tingkat stres sedemikian tinggi. Itu akan nampak. Akan nampak sekali. Dalam suatu situasi yang demikian tegang, dalam satu situasi yang dituntut seseorang untuk bergerak cepat, nampak sifat, watak, karakter, kepribadian asli seseorang akan nampak. Dalam situasi yang demikian, seseorang akan mudah tersulut, marah, ayo cepat, cepat, cepat, misalnya. Itu akan nampak. Oh, ternyata dia kasar juga. Ini akan nampak. Maka pelatihan demi pelatihan, dengan cara itu tadi, menahan diri, berpuasa, kemudian banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran, itu akan secara bertahap merubah perilaku yang tidak baik, berubah menjadi sesuatu yang baik. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran di dalam cara berpikir kita, bahwasannya orang lain kalau dikasari tentu akan tidak senang, sebagaimana kita kalau dikasari oleh orang lain. Oleh karena itulah, memberikan sikap kasar kepada orang lain tentu harus kita tahan. Robah sedikit demi sedikit sikap-sikap yang tidak baik itu. Karena dampaknya, efeknya akan sangat buruk di dalam relasi, di dalam berhubungan, di dalam berkawan. Kita akan dijauhi. Dan ini tentu saja sangat sesuatu yang sangat disayangkan. Maka penting sekali menanamkan sifat lemah lembut, sifat untuk tidak kasar dalam semua aspek, baik yang sifatnya fisik, gerakan-gerakan fisik, ataupun yang sifatnya lisan. Di dalam dunia pendidikan, seorang yang memahami dunia anak, dia akan berpedoman kepada satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu memilih yang termudah selama bukan termasuk perbuatan dosa. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama memilih yang paling mudah itu tidak termasuk dalam perbuatan dosa. Fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Dan apabila yang termudah itu adalah perbuatan dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjauhkan manusia dari hal yang demikian itu. Ini prinsip di dalam mendidik anak. Contoh yang paling real yang kita temui. Seorang anak, teman-temannya kalau pergi belajar memakai sepatu. Ada seorang anak yang tidak mau pakai sepatu, tidak mau pakai sandal. Orang tuanya marah-marah. Sudah kalau demikian kamu tidak perlu pergi belajar. Memalukan bahasa orang tua. Maka kalau kita mengoreksi sifat yang demikian ini, kita akan melihat hanya lantaran sepatu, kemudian faedah ilmu, pendidikan, kemudian pergaulan dia dengan teman-temannya di tempat belajar, kemudian silaturahmi dia dengan gurunya, pengajarnya, pembimbingnya, atau segala macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tempat pendidikan tersebut, dia tidak dapatkan. Hanya lantaran orang tuanya membuat keputusan yang sangat tidak bijak. Atau anak datang terlambat, kemudian diberi sanksi karena terlambat tidak boleh masuk. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mendukung terhadap upaya-upaya perbaikan. Justru anak terlambat itu kan harusnya diperbaiki sikapnya. Justru anak tidak mau pakai sepatu itu kan harus diperbaiki sikapnya. Kalau kita memandang misalnya anak itu perlu pakai sepatu, ketika anak itu kemudian diputuskan oleh orang tuanya untuk tidak pergi ke tempat belajar, bagaimana kita mengupayakan perbaikan? Sementara proses perbaikan itu diantaranya ada di tempat belajar, ada di tempat di mana dia, si anak tersebut, belajar. Seharusnya kita berpikir positif, mudah-mudahan ketika anaknya masuk di tempat belajar itu, kebiasaan tidak suka pakai sepatunya akan berubah. Kan begitu. Mudah-mudahan ketika anak tersebut kemudian masuk, walaupun terlambat, ketika anak itu masuk, maka mudah-mudahan ketika dia masuk, sikap suka terlambatnya akan secara perlahan diperbaiki. Dinasehati oleh gurunya, oleh teman-temannya, dan yang lainnya. Coba bandingkan manakala anak terlambat kemudian tidak boleh masuk. Dia tentu akan main di rumah, dia tentu akan entah keluyuran kemana. Sehingga anak kemudian tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan pembelajaran untuk tidak terlambat lagi. Sikap-sikap yang demikian ini adalah sikap-sikap yang kita memilih. Yang seharusnya kita pilih adalah, sudahlah, masalah terlambat mungkin nanti bisa dinasehati ketika di kelas atau di ruang tempat belajar. Sekarang masuk saja dulu, masuk. Nah, dimudahkan untuk anak kemudian mendapatkan pembekalan-pembekalan bagi kebaikan dirinya. Oleh karena itulah, prinsip memilih yang termudah selama yang mudah tersebut tidak menimbulkan dosa, tidak melanggar syariat, maka perlu kita jalankan. Seorang anak belajar praktek sholat, praktek sholat, dia cuma bisa membaca surat Al-Ikhlas. Jangan kemudian ditekan, dipilihkan oleh gurunya, surat ini saja. Anak bisa menjadi stres. Berikan keleluasaan kepada dia untuk kemudian memilih yang menurut dia itu yang lebih mudah. Sehingga dengan dia merasa mudah di dalam proses belajar itu, tumbuh motivasi dia, tumbuh semangat dia. Karena ternyata, oh belajar itu ternyata mudah toh. Belajar itu ternyata mudah ya. Seorang anak, aku gak mau belajar di dalam ruangan. Belajarnya di luar saja. Tidak ada salahnya kemudian kita sebagai guru pembimbing, ayo kalau begitu kita belajar di bawah pohon. Memilih. Ini penting. Selama memang aktivitas-aktivitas yang inti, yang menjadi pokok tujuan kita, tidak kemudian terganggu ataupun tidak terlaksana. Selama yang menjadi inti aktivitas kita seperti belajar, kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana. Dimanapun kita belajar, di tempat manapun, anak merasa senang di situ, maka bisa saja mungkin kita memberikan keleluasaan kepada anak tersebut. Kemudian perlu juga tertanam sikap tasamuh, lapang dada, melihat keadaan anak, keberagaman anak. Sikap tasamuh, lapang dada adalah kemampuan orang tua, pendidik, pengajar untuk bisa memahami orang lain. Untuk bisa memahami orang lain. Sebagaimana hadis yang telah lalu, Rasulullah SAW memahami sahabat yang sudah tinggal di Madinah selama 20 hari ini. Dia merasakan sesuatu yang ada perasaan rindu kepada keluarganya. Maka kemudian diberi toleransi, lapang dada untuk kemudian menyuruh pulang ataupun memberikan arahan kepada sahabat tersebut pulang ke keluarganya. Ini artinya kemampuan untuk bisa memahami keadaan orang lain. Di dalam dakwah, di dalam pendidikan, sifat asasi, sifat dasar ini sangat amat diperlukan. Memahami tentang kemampuan untuk memahami orang lain. Pendidikan-pendidikan seperti misalnya kita dididik apabila ada yang sakit dijenguk, itu adalah pendidikan-pendidikan dalam upaya untuk menanamkan bagaimana anak bisa memahami orang lain, bisa merasakan musibah atau penderitaan yang tengah dialami oleh orang lain. Maka ketika ada teman yang sakit, guru pengajar, untuk hari ini pelajaran kita dialihkan. Bukan berarti pelajar, proses belajar mengajar itu jadi tidak ada. Ketika ada satu anggota kelas sakit, kemudian aktivitas belajar yang biasanya aktivitas belajar rutin itu kemudian ditiadakan. Dalam pengertian bukan tiada dalam pengertian menafikan secara keseluruhan, tidak. Tetapi lebih tepat kalau disebut mengalihkan bentuk kegiatan proses belajar mengajar dalam bentuk yang sifatnya praktis. Apa itu? Yaitu menengok teman yang sakit. Menengok teman yang sakit adalah proses mempraktekkan langsung dari nilai-nilai toleransi itu tadi. Tasamuh, lapang dada, penuh pengertian kepada orang lain. Itu adalah praktek di dalam sekian lama mungkin anak itu menghafal hadis, berbuat baik kepada orang lain, menghafal hadis tentang menjenguk. Tapi karena tidak ada yang sakit, hadis-hadis seperti itu tidak dipraktekkan. Ketika ada anggota kelasnya yang sakit, maka saat itulah saat yang tepat untuk belajar bagaimana mempraktekkan hadis yang sudah diajarkan tersebut. Sehingga proses belajar di sini bukan proses belajar di kelas, tetapi proses belajar mengajar dalam bentuk praktek langsung. Ya, kalau orang-orang di sekolah umum kan ada istilahnya praktek kerja lapangan, itu kan mewujudkan teori-teori yang selama ini dipelajari, kan begitu. Ada lahannya untuk melakukan praktek kerja lapangan. Di dalam kita mengajari anak-anak pun demikian. Saya hafalkan hadis tentang ini, tentang misalnya perintah tuntunan agama menjenguk orang sakit. Ketika mungkin beberapa hari terus menghafal itu, tapi ketika tidak ada yang sakit tidak bisa dipraktikkan. Nah, ketika ada yang sakit maka saatnya lah kita mewujudkan mempraktikkan tersebut. Maka belajar dengan cara praktis seperti itu adalah belajar yang akan memberikan asar bekas, menghunjam ke dalam jiwa anak. Dan itu akan terus dia ingat. Kemudian berupaya di dalam membentuk kepribadian anak sebagai wujud cinta kita kepada anak. Dan kita tidak menginginkan anak mengalami malapetaka yang sedemikian dahsyat akibat dari pola asuh kita yang keliru. Maka wujud bukti cinta kita kepada anak kita yaitu menjauhkan diri dari sifat marah, berusaha untuk tidak marah di depan anak. Ini pekerjaan yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Proses pelatihannya sangat lama sekali, proses waktu apa proses untuk supaya bisa meredam marah itu sangat sangat memerlukan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang jago gulat. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan keadaan amarahnya, emosinya ketika dia marah. Ini membutuhkan latihan yang sangat serius. Apalagi pengajar yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak. Kalau kita bisa untuk tidak bersikap marah, tidak mengeluarkan amarah kita di hadapan anak-anak, itu akan jauh lebih baik keadaannya dibandingkan apabila anak kemudian tahu kita ini suka marah, atau anak itu mengenal kita ini sebagai orang yang pemarah, sumbu pendek, baru disulut sudah meledak. Maka alangkah lebih baiknya apabila kemudian kita menjauhi sifat yang demikian ini. Apabila kita tersengat untuk kemudian kita ingin marah, maka segeralah beristighfar. Beristighfar, kemudian tahan amarah tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita marah di hadapan anak-anak, maka anak-anak itu mungkin tentu diam. Tetapi diamnya bukan karena proses pembelajaran, proses kesadaran pada dirinya, tetapi lebih cenderung diamnya itu adalah karena proses rasa takut akibat orang dewasa yang dihadapannya adalah sedang marah. Ini proses yang demikian tentu berbeda apabila anak diam karena punya kesadaran dengan anak diam yang kemudian sedang dimarahi. Ikhwafiddin azakumullah, mungkin itu beberapa poin, beberapa sifat yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Tidak ada lain adalah demi kebaikan anak-anak kita, anak-anak kita yang di rumah, atau anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita di pondok atau di tempat belajar manapun, sehingga kemudian proses belajar mengajar, proses melatih anak, mengasuh anak dengan bimbingan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus soleh bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memudahkan setiap upaya yang mengarah kepada kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan apa yang kita mohonkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.